Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua dari jenis syirik asghar pada niat dan tujuan adalah iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amalan yang dia lakukan. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, keinginan seseorang terhadap dunia dengan amalan yang dia lakukan termasuk dari jenis syirik dalam niat dan tujuan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentahdzir, memperingatkannya di dalam kitabnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, memperingatkan di dalam sunnah beliau. Naam. Amalan yang semestinya diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ternyata dia mengharapkan dunia di balik itu. Dan ini adalah kesyirikan yang bisa menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid dan menghapuskan amalan atau pahala yang mestinya dia dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat ke-15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami cukupkan atas mereka amalan mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun di dunia tersebut. Namun mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat illan nar, kecuali neraka. Dan terhapuskan apa yang mereka lakukan dan batil amalan yang mereka kerjakan. Maka dua ayat yang mulia ini, kata Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, maknanya adalah bahwa Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala mengkabarkan bahwa barang siapa yang memaksudkan dengan amalannya untuk menggapai dari kenikmatan dunia saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan bagian pahala baginya di dunia. Nah, dengan apa? Kesehatan, kesenangan, Allah beri dia harta, Allah beri keluarga yang mungkin, nah, semua dalam keadaan sehat walafiat, anak-anak yang sehat, yang menyenangkan, ceria. Allah berikan itu kepada mereka di dunia. Jika memang yang mereka harapkan adalah keuntungan dan kehidupan dunia. Namun ini juga, kata Syekh, na'am muqayyadun bil masyiah. Terkait pula dengan masyiah, dengan kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bagi mereka-mereka yang hanya menginginkan dunia dengan amalannya, Allah berikan kepada mereka dunia tersebut. Itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalaupun mereka adalah orang-orang yang memang menginginkan keuntungan dan kesenangan dunia, ternyata di sisi lain Allah juga tidak memberikan kepada mereka. Terus mereka mengejar harta kekayaan dunia, tetapi mereka tidak pernah kaya. Masih terus dalam kemiskinan. Yang mereka harapkan adalah ketenangan dalam kehidupan mereka. Naam, kesehatan, afiah. Ternyata terus menerus dalam kondisi jatuh sakit, ujian demi ujian bertubi-tubi menimpa dia, musibah demi musibah melanda dia, silih berganti terus demikian. Nah, sebagaimana disebutkan pada ayat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Siapa yang menginginkan al-ajilah, kesegeraan bagian di dunia, ajjalna lahu fiha, akan kami segerakan pula bagiannya. Namun kata Allah, ma nasya'u liman nurid, yang kami kehendaki kepada orang yang kami inginkan. Kalau Allah memang menghendaki bagian dari kehidupan dunia yang dia inginkan, Allah kasih dia. Tapi kalau Allah juga tidak menghendaki, meskipun dia harapannya besar kepada dunia, ya tidak dapat. Nah, dan kedua-dua jenis ini kata Syekh, wa haula'i laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Li'annahum lam ya'malu ma yukhallisuhum minha. Karena mereka tidak beramal dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Wa kana amaluhum fil akhirati batila. Dan amalan mereka di akhirat batil. La thawabala, tidak ada pahalanya. Li'annahum lam yuriduha. Karena memang mereka sendiri tidak mengharapkannya. Bagaimana Allah berikan pahala di akhirat sementara mereka sendiri hanya menginginkan kehidupan dunia dan tidak menginginkan kehidupan akhirat. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Qatadah ini termasuk ulama ahli tafsir. Naam, yang merupakan murid dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah menyatakan maknanya bahwa man kanatid dunya hammahu wa tilbatahu wa niyyatahu, siapa yang dunia merupakan himmahnya, keinginan besarnya. Naam, yang dia tuntut, yang dia niatkan. Jazahullahu bihasanatihi fid dunya, Allah akan berikan balasan kepadanya dengan kebaikannya di dunia. Summa yufdi ilal akhirah. Kemudian dia ketika berjumpa dengan akhirat, walaysa lahu hasanah, tidak ada kebaikan baginya. Yu'ta biha jazaan, yang diberikan padanya sebagai balasan. Wa ammal mu'min, tetapi seorang mu'min, fayujaza bihasanatihi fid dunya, maka Allah balas dia dengan kebaikannya di dunia dengan kebaikan. Wa yusabu alaiha fil akhirah, dan di akhirat pun diberikan balasan yang setimpal, bahkan lebih lagi. Nah, subhanallah, kalau seorang mau memperhitungkan dengan kalkulasi matematika, seseorang yang menginginkan dunia dengan amalan yang dia lakukan, Allah berikan dunia. Itu pun kalau Allah mau. Kalau Allah tahan juga tidak dapat. Tetapi tidak ada bagian di akhirat baginya. Sementara seorang mukmin yang menginginkan dengan amalan yang dia lakukan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas mengharapkan wajah Allah, Allah berikan bagi dia dunia dan bagian di akhirat secara sempurna. Kira-kira pilih yang mana ini orang? Tetapi itu terkadang hanya sebatas teori. Terkadang itu sebatas teori yang ternyata seseorang tidak sanggup dari pilihan yang dia angan-angankan, tapi pada realita, kenyataan dan prakteknya tidak sanggup untuk kemudian murni semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang namanya keikhlasan itu berat. Nah, yang namanya jiwa manusia, hawa nafsu manusia senang dengan pujian, senang dengan sanjungan. Maka nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita memohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa mengikhlaskan niat dalam setiap amalan yang kita lakukan. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Disebutkan al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala anil ayatis sabiqah, tentang ayat yang berlalu tadi, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilai ma'amalam fiha wa hum fiha la yubukhasun ila akhiriha. Zukira anis salaf min ahli ilmi, disebutkan dari salaf, dari kalangan para ulama, anwa'un, beberapa macam, mimma yaf'aluhun nasul yawma, dari apa yang dilakukan manusia pada hari ini, la ya'rifuna ma'nahu, yang mereka tidak tahu maknanya. Maksudnya bahwa ini hakikatnya masuk dalam kategori menginginkan kehidupan dunia dari amalannya. Contohnya, ini sebagaimana diriwayatkan al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir surah Al-Isra. Naam, di dalam tafsir surah Al-Isra ayat ke-18. Di antaranya adalah kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, amalan saleh yang banyak dilakukan manusia semata-mata mengharapkan wajah Allah. Perhatikan ini, dia beramal saleh yang dia niatkan dengan amalan itu semata-mata wajah Allah, ikhlas dia, dari sedekah, salat, silaturrahim, berbuat baik kepada manusia, kemudian tidak melakukan kezaliman kepada manusia, baik itu dalam ucapan, naam, ataupun melanggar kehormatan orang lain, naam, semua itu dia lakukan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah. Lakin akan tetapi, la yuridu sawabahu fil akhirah, dia tidak menginginkan pahalanya di akhirat. Faham gambarannya ini? Dia beramal saleh, niat ikhlas semata-mata karena Allah, namun dia tidak menginginkan pahala di akhirat. Loh, kok bisa ya? Kita lanjutkan. Innama yuridu ayyujaza bihi bihifdhi malihi wa tanmiyatihi. Yang hanya dia inginkan adalah agar dia diberi balasan, agar senantiasa hartanya terjaga. Ini sangat terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, na'am, ketika Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum apa? Inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah bagi kalian. Bersyukur dia. Naam, syukur dengan anggota badannya. Naam, bersedekah dia dari harta yang ada pada dia, ilmu yang diberikan kepada dia, dia naam sedekahkan kepada manusia dengan cara mengajarkan kepada mereka. Terus demikian dari apa-apa yang sudah kita sebutkan tadi. Naam, maka dia tahu dan sadar bahwa yang namanya orang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melanggengkan harta itu di dunia. Allah akan jaga bagi dia di dunia, bahkan Allah akan tambah. Tapi ketika seseorang tidak bersyukur, naam, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Bisa jadi Allah cabut tiba-tiba harta itu dengan seketika, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala sendiri, dengan cara yang Allah kehendaki bagi dia, Allah cabut kenikmatan tersebut. Lantas bagaimana caranya agar kenikmatan yang ada pada dia senantiasa langgeng? Maka dia melakukan amalan-amalan, perbuatan tadi, ikhlas karena Allah. Tapi sebatas agar Allah jaga hartanya di dunia, dia tidak mengharapkan balasannya di akhirat. Apa kira-kira ada orang seperti ini? Ada orang yang seperti ini. Makanya para ulama memberikan contoh dalam kitab-kitab mereka bahwa manusia ada jenisnya seperti ini. Ada jenis manusia yang seperti ini. Nah, maka kata Syekh Hafizahullah taala wa rahimahullah, Naam auhifzi ahlihi wa iyalihi, atau dia mengharapkan dengan amal saleh yang dia lakukan dengan penuh keikhlasan agar Allah menjaga keluarganya, naam menjaga kerabat-kerabatnya agar kenikmatan itu senantiasa langgeng bersama dirinya. Wala himmata lahu fi talabil jannati wal harabi minan nar. Namun tidak ada keinginan dan harapan dia agar bisa mendapatkan jannah dan terhindar dari neraka. Fahada, maka yang seperti ini yu'ta thawabu amalihi fid dunya, akan diberikan pahala amalannya di dunia. Walaysa lahu fil akhirati min nasib, tetapi tidak ada bagiannya di akhirat. Wahadan nau, jenis ini, orang yang seperti ini, zakarahu Ibnu Abbas, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau dalam benak kita mungkin susah ya, ada orang seperti ini, tapi ternyata ada. Mungkin orang akan menyatakan dengan ungkapan bahasa, apa susahnya sih, sudah ikhlas di dunia, ya mau mengharapkan akhirat. Tapi memang demikian, memang demikian adanya. Nah, ini masuk dalam kategori ayat yang telah kita sebutkan. Bisa dipahami? Tayyib, yang kedua. An-nau' tsani, jenis yang kedua, wa huwa akbaru minal awwali wa akhwaf, lebih besar dan lebih ditakutkan dari jenis yang pertama. Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahid fil ayah, apa yang disebutkan oleh Mujahid, Mujahid Ibnu Jabr. Ini juga muridnya Abdullah bin Abbas dalam ilmu tafsir. Kata Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Tsauri, beliau menyatakan dalam sebuah ungkapannya, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bihi. Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid, cukup, terima. Itu sudah mencukupi bagimu. Kenapa demikian? Karena Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala belajar ilmu tafsir Al-Qur'an kepada Abdullah bin Abbas, beliau tidak pernah melewati 10 ayat kecuali seluruh tafsirnya telah beliau pelajari dengan detail dan terperinci satu demi satu dari ayatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seluruh Al-Qur'an. Nah, kalau kita, nah, memang beda hasilnya. Dalam belajar kita memang lain dengan para salaf. Datang sekali, hilang 4 kali. Datang sekali, pertengahan ngantuk, terakhir sudah terlelap. Kan begitu. Jadi memang hasilnya kira-kira yang mana untuk bisa tinggal? Nah, memang demikianlah kadar kita. La ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak datang zaman kepada manusia kecuali setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ini memang bagian dari tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, dari alamatus sughra, tanda kecil hari kiamat, bahwa semakin ke belakang itu, naam, tersebarnya kejahilan, meratanya, naam, kebodohan, ilmu semakin diangkat, naam, kemudian tersebarnya perzinahan, pembunuhan merajalela, orang-orang meminum khamar. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Jumlah laki-laki semakin sedikit dibandingkan kaum wanita, jumlah kaum wanita bertambah banyak dibandingkan kaum laki-laki, sampai pada akhirnya 50 wanita berbanding 1 laki-laki. Ini semua bagian dari tanda hari kiamat. Nah, selamatkan kaum wanita. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Mujahid rahimahullahu taala Ibnu Jabr, annal ayata nazalat fi. Naam. Wa huwa, yaitu ayya'mala a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'un nasi la talaba thawabil akhirah. Beramal dengan amalan saleh, Tetapi niatnya riya karena manusia tidak mengharapkan pahala akhirat sama sekali. Nah, sama sekali. An-naw'u tsalits, jenis yang ketiga. Ayya'mal al-a'mal as-salihah. Dia beramal dengan amalan saleh, wa yaqsida biha malan. Dan dia memaksudkan untuk mendapatkan harta. Amalan saleh. Naam. Jadi maksudnya bahwa jenis yang kedua ini, kata Syekh, seseorang mengharapkan dunia dengan amalannya, maksudnya amalan saleh dijadikan sebagai perantara untuk mendapatkan dunia. Mendapatkan dunia. Naam. Di sini jenis yang ketiga adalah beramal saleh yang dia maksudkan adalah harta. Seperti misal ayyahujja limalin ya'khudhuhu la lillah. Dia berhaji karena ingin mendapatkan harta. Rutin tiap tahun. Oh, Masya Allah, antum semangat ya naik haji. Iya. Karena memang musim haji itu dagangan paling laris. Orang namanya seluruh penjuru dunia datang ke sana. Sementara barang yang saya bawa ini termasuk barang-barang yang sangat langka. Apa itu? Gaharu dari Merauke. Nah, Merauke itu terkenal dengan gaharunya. Tahu ya, kayu gaharu yang aromanya sangat wangi itu. Nah, kalau orang sana sudah dengar pedalaman Merauke min Indonesia, dari Indonesia, pasti laku. Nah, ini berhaji bukan dalam rangka untuk mendapatkan nilai hajinya agar mendapatkan pahala. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Yang dia maksudkan, niat dia niatkan dari haji yang rutin dia lakukan, menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, mengeluarkan harta yang banyak karena baliknya 3 kali lipat. Karena baliknya 3 kali lipat dengan keuntungan yang dia dapatkan. Yang menunjukkan bahwasannya dia memang menginginkan dunia dengan haji yang dia lakukan. Naam, semakin nampak ketika melakukan tawaf yang seharusnya banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil promosi. Di tempat Anda sudah ada gaharu, sudah pernah nyoba gaharu dari Merauke dan Indonesia. Subhanallah. Naam, ini sambil tawaf ya, kelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dengan Marwah, promosi bahwa di kantong ini gaharu dari Indonesia, dari Merauke. Naam. Apa mungkin ada yang begitu ya? Anggap saja mungkin. Naam, biar lebih pas contohnya. Barakallahu fikum. Naam, jadi ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, berhaji dalam rangka mendapatkan harta. Aw yuhajira lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwaju, atau berhijrah untuk mendapatkan dunia. Dulu naam, di dalam hadis yang pertama dari Arba'in Nawawi, dari Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan hadis ini pada bab atau hadis yang pertama. Naam. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Makkah hijrah ke Madinah. Dia hijrah ke Madinah oleh karena ada sebuah pertimbangan yang lebih besar dari hijrahnya. Bukan semata-mata bahwa dia berhijrah ke sana kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka menyelamatkan agama dia agar bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, karena mereka hidup di Makkah senantiasa berada dalam intimidasi kaum musyrikin. Namun oleh karena sebuah perhitungan yang besar. Apa perhitungannya? Dunia. Secara teritorial, Madinah ini adalah negeri yang letaknya berada di tengah-tengah dari jalur perdagangan. Kalau orang dari Syam mau dagang ke Mekah itu harus melewati Madinah. Kalau orang dari Mekah menuju Syam, kebalikannya juga melewati Madinah. Kalau orang mau berdagang dari Mekah menuju Yaman, juga melewati Madinah. Berarti secara jalur perdagangan, maka lebih tepat orang untuk tinggal di negeri Madinah, karena dia bisa mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Ada barang pasokan dari Yaman, cegat di Madinah, tidak boleh langsung ke Mekah, harus melalui para, apa istilahnya? Para cukong-cukong? Nah, ini para bandar-bandar yang ada di Madinah. Nah, baru kemudian disuplai ke negeri Mekah. Ada barang sebaliknya yang mestinya di daerah Syam atau di negeri Yaman tidak ada. Mereka mencegat kafilah dagang yang dari Mekah. Nah, di sini dulu harus melalui para eksportir-eksportir yang ada di Madinah. Ini yang menjadi pertimbangan besar dia. Ini namanya apa? Berhijrah untuk mendapatkan dunia. Atau kata Syekh, aw imra'atin yatazawwajuha, atau karena wanita yang hendak dinikahinya. Nah, sudah kadung melamar ketika berada di Makkah. Nah, ternyata saatnya panggilan berhijrah, ini sang wanita dengan penuh kerelaan hati berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhirnya sebetulnya yang diharapkan adalah ingin tinggal di Makkah. Harta dia di sana banyak. Naam. Keluarga dia di sana tinggal seluruhnya. Namun sudah kadung melamar, padahal dia adalah bunga desa di tempatnya. Dia adalah si jantung hati. Macam-macam sudah. Sulit digambarkan dengan kata-kata, ikhwan. Ya, apalagi dia memang muka pas-pasan. Ya, muka pasaran begitu. Nah, sehingga mau tidak mau, kalau tidak sana yang menjadi jodohnya, ya bisa-bisa dikhawatirkan menjadi apa? Bujang apa? Bujang lapuk. Nah, akhirnya hijrah sudahlah. Karena walinya mempersyaratkan, kami tidak akan menikahkan engkau dengannya kecuali di negeri Madinah. Jenis yang seperti ini kata Naam, beliau masuk dalam kategori awim ra'atin yang tazawwajuha, dia beramal saleh. Naam, hijrah itu adalah amal yang luar biasa salehnya, amal yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dia memanfaatkan amal saleh ini dalam rangka untuk mengharapkan dunia. Dalam hal ini adalah wanita yang hendak dinikahinya. Au yujahid li ajli al-maghnam, atau dia berjihad dalam rangka mendapatkan ghanimah. Dia berjihad bukan dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, tetapi dunia. Dunia yang ada di balik itu. Nah, baik itu dengan bentuk yuqatilu riyaan, dia berperang karena riya, agar dikatakan sebagai seorang mujahid, dikatakan sebagai seorang syuja, seorang pemberani. Naam, au yuqatilu syaja'atan, berperang karena dia dikatakan seorang pemberani. Naam, au yuqatilu hamiyatan, dia berperang karena kesukuan. Ini semua masuk dalam kategori dunia. Atau dia berperang dalam rangka mendapatkan ghanimah. Ayyu dzalika fi sabilillah, yang mana yang masuk kategori fi sabilillah? Maka Rasulullah menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah dialah yang lebih tinggi, maka itulah yang dikategorikan fi sabilillah. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, faqad dzukira hadha an-naw' aidan fi tafsir hadhihi al-ayah, maka kata Syekh, jenis ini pun telah ditafsirkan masuk dalam kategori ayat yang telah kita bacakan tadi. Wa kama yata'allamu ar-rajulul ilma, dan sebagaimana juga seorang yang mempelajari ilmu li ajli mudarasati ahlihi au maksabihi au ri'asatihim, agar dia dengan ilmu yang dia miliki bisa menjadikan maksab sebagai apa namanya, profesi. Dia berupaya mengejar gelar LC. karena persyaratan boleh ngajar di sebuah fakultas tertentu harus bergelar LC. Sementara kalau ngajar di fakultas tersebut, maka yang sudah bergelar LC itu gaji standar minimal 8 juta per bulan. Terus kalau yang tidak punya gelar, ya 800. Nah, puh, bayangkan betapa beratnya dapat gaji 800, padahal di dalam menyampaikan saja sudah Masya Allah dia dibandingkan yang LC tadi. Nah, dia pun sebetulnya LC, tapi lucu. Nah, lebih senang orang dengan dia karena kelucuannya, ya. Tapi orang nggak ngelihat itu. Yang dilihat oleh apa namanya fakultas ini bahwa dia sudah punya gelar. Nah, dikejarlah ini. Dikejarlah gelar tersebut. Dia belajar ilmu dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan ijazah. Agar mendapatkan penghasilan tetap dalam setiap bulannya, tidak harus pergi ke sana kemari, dagang ke sana kemari, mencari maisha, naam, dengan berbagai macam bentuknya yang menghabiskan waktu, tenaga, fikiran, naam, dan terkadang pun rugi sebaliknya. Ikhwan fillah jazakumullah. Atau kata syekh, au yata'allamul Qur'an au yuwadhibu 'ala shalah li ajli wadhifatil masjid. Dia mempelajari Al-Qur'an, belajar tajwid. Karena kalau sudah masuk standar juara satu di dalam musabaqah tilawatil Quran yang digelar di kota Denpasar Bali, maka dia akan bisa menjadi imam masjid tertentu yang kalau sudah masuk kategori sang juara satu, berarti gajinya itu standarnya minimal 12 juta. Jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau 1-2 juta terlalu sedikit. 12 juta. Ah, belajar dia Al-Qur'an dengan baik. Nah, bukan dalam rangka mendapatkan keutamaan sebagai imam, ya, tapi dalam rangka sebagai apa? Sebagai profesi. Yang memang dia benar-benar meniatkan itu, nak mengharapkan dunia di balik itu semua. Atau berdakwah juga demikian. Berdakwah dalam rangka untuk mendapatkan harta agar dia tidak sibuk mencari nafkah. Dia mengharapkan dengan itu bayarannya. Nah, bahkan dia mempersyaratkan bahwa dalam sekali tampil, nah, 30 menit tampil tidak boleh kurang dari 15 juta. Ini lebih besar lagi. Iya, karena memang namanya seorang penceramah. Ya, apalagi di panggung-panggung yang di sampingnya juga sudah siap para nah, tokoh-tokoh band. Nah, ini tidak sembarang, apalagi tampil di TV. Kalau sudah muka saya tampil di TV, maka sudah tidak murah lagi harganya. Nah, harus dipersyaratkan minimal 15 juta. Kalau kurang dari itu, berarti saya terima tawaran yang lain. Nah, ini semua ikhwan fillah azzakumullah. Naam, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, kama huwa waqi'un katsiran. Dan ini realita ini banyak terjadi. Subhanallah. Realita yang seperti ini banyak terjadi. Nah, ini semua disebutkan dalam rangka memberikan peringatan kepada setiap pribadi kita untuk berupaya mengikhlaskan dalam setiap amalan kita, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan balasan yang baik di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jenisnya yang masuk dalam kategori ayat tadi, ayya'malal insanu bi ta'atillahi mukhlishan fi dhalika lillahi wahdahu la syarika lah. Seseorang beramal dengan ketaatan kepada Allah, mengikhlaskan dalam perbuatan tersebut. Ikhlas dia. Amalannya amalan ketaatan. Salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Lakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yukhriju minal Islam. Namun dia berada di atas sebuah amalan yang mengkafirkan dia dan mengeluarkan dia dari Islam. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada keraguan bagi kita bahwa al-Yahud wa Nasara ha'ulai kuffar. Mereka ini orang-orang kafir. Maka kalau mereka berlaku atau berbuat sebuah amal kebaikan, sedekah, ikhlas dia, mengharapkan pahala dari Allah, karena mereka bukan orang yang tidak kenal Allah. Nah, bahkan orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya mereka itu adalah abna'ullahi wa ahibba'uh. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Orang Yahudi mengklaim demikian. Kalaupun mereka beramal saleh dan dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, namun dia berada di atas kondisi yang mengeluarkan dia dari Islam, maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Tidak ada bagian bagi dirinya di akhirat sedikit pun. Karena mereka orang Yahudi yang hidup di zaman risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada peluang sedikit pun bagi mereka kecuali harus beriman dengan risalahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang diutusnya aku sebagai nabi, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia meninggal dan tidak beriman dengan risalah agama yang aku bawa, kecuali dia pasti termasuk dari penduduk neraka. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka demikianlah kondisinya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabul Jihad, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wantakas fa idza syika falan taqas. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah. Naam, dinar mata uang emasnya. Naam. Kalau dinar Kuwait nilainya berapa? Kurang lebih sekitar 40 ribu katanya ya. Ini mata uang dengan nilai tertinggi, lebih tinggi dari euro. Naam, dinar Kuwait. Makanya kalau datang Yayasan Ihya Uturaf dari Kuwait ini menjadi bala dan bencana besar bagi para da'i. Nah, bagi para da'i. Nah, kalau cuma 100 dinar, berarti berapa? Kalau nilainya 40 ribu? 4 juta. Tidak sama dengan cuma 100 ribu satu lembar. Ini 4 juta, ini sudah lebih dari cukup pendapatan dalam setiap bulannya. Nah, sudah cukup setiap hari 3 kali sehari ayam goreng dan ayam bakar, cukup. Nah, tidak harus sibuk setiap hari dengan sate, sayur terong. Nah, itu baru 100 ya, 100 dinarnya Kuwait. Nah, maka ta'isa 'abdud dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah dari kain-kain beludru yang bagus, yang mahal. In u'tiya radiya, kalau dia dikasih maka dia riba, wa ilam yu'ta sakhita, kalau dia tidak dikasih maka dia murka. Kalau tidak dikasih jatah bulanannya, dia tidak mau ngajar. Protes dia mengajukan proposal ke sana, saya sudah ngajar tiap hari, kenapa tidak turun-turun? Nah, ta'isawan takas, celaka dan tersungkurlah dia. Fa idza syika falan taqas, kalau dia tertusuk duri semoga dia tidak bisa mencabutnya. Artinya doa Rasulullah kalau dia, nah biarpun itu hal yang paling ringan, sematas duri, duri kelihatannya kecil, semoga dia tidak bisa mencabutnya. Bagi orang-orang yang memang mengharapkan kehidupan dunia. Khawani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa perkara atau poin yang ketiga dari jenis ketiga. Poin yang ketiga yang termasuk dari kategori syirik, syirik asghar, insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Poin yang keempat yang masuk dalam kategori syirik asghar yaitu mencela waktu atau mencela masa. Demikian pula mencela angin, insyaallah akan kita rincikan pada kajian berikutnya biidznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita kaji pada hari ini. Allah jadikan sebagai bagian dari amal saleh kita yang kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengannya dan balasan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan dan mengumpulkan kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.